Babu Qatil Khawarizmi 197. Oke, elemen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Qatil Khawarizmi wal Mulkhithina ba'da iqamatil hujjati 'alaihim. Wa qala Allahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Wa kana Ibnu Umar yarahum syirara khalqillah. Wa qala innahum intalaqu ila ayatin nazarat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Babu qatil khawarij taibab nerangno merangi utawi mateni kaum khawarij. Wal mulkhidina lan wong sing angas, wong sing ingkar ba'da iqamatil hujjati sausen nerangno hujjah, nerangno argumentasi kebenaran alihi ngatas khawarij lan mulkhidin. Wa qaulillahi ta'ala lan dawuh Allah ta'ala wa ma kana Allah. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Allah billahi ismoya nyatna sapa Allah kaum ing kaum. Ba'da izhadahum sausen ta nunjukna sapa Allah kaum ing kaum hatta yubayyana. Sehingga jelasna sapa Allah lagu maring kaum ma ing apa wae. Yattaquna kang kudu nglakoni takwa kang kudu menghindari sapa kaum. Wa kana Ibnu Umar lan ana sapa Ibnu Umar, Abdul bin Umar. Ya rahum iku ningali sapa Ibnu Umar ta berpendapat sapa Ibnu Umar. Hum ing khawarij ditingali syirara khalqillah ing ele-ele makhluke Allah. Faqala lan dawuh sapa Ibnu Umar innahum sak temne khawarij. Iku intolaku iku padha budalan sapa khawarij ila ayatin maring pira-pira ayat. Nazalat kang tumurun apa ayat fil kufari ing dalam pira-pira wong kafir. Faja'aluha mongko padha gawe sapa khawarij ha ing ayat digawe alal mukminin ing atase wong mukmin. Haddatsana Umar bin Hafiz bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana Al-Amr, haddatsana Khuzaimah, haddatsana Suwaid bin Ghafalah, qala Ali radhiyallahu anhu. Idza haddatsukum nalikane nyeritani hadis ingsun kum ing sira kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisan iki siji hadis. Famawahi mongko demi Allah. La'an akhirra yektene ento kejungkel ingsun minas sama isanging langit. Aku kejungkel sangka langit to jatuh sanging langit ku ahab duiku luweh kasenengi ilaya maring ingsun. Min an akdibati min bang yang tau berdusta sopo ingsun alaihi ing atasi kanjeng Nabi. Wa idza haddatsu lana likane nyritani hadis ingsun kum ing sira kabeh fima ing dalam perkara beni kang antaran ingsun wa benakum lan antaran sira kabeh. Fa inal harba mongko sak temne perang yu khut'atun ti khut'atun harakatine khut'ah ti khut'ah. Iku barang sing liku. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakhruju kaumun. Bakal metu sapa kaumun kaum fi akhir zaman ing dalam akhir masa kelurusane sahabat atau akhir zaman kelurusane sahabat mboten akhir zaman mutlak. Sapa khuddatul asnan pira-pira wong sing nom-nom kabeh sufahaul ahlam tergoblok akale. Yaquluna padha ngucap sapa sufaha min khairi qaulil bariyah saking api-apike dawuhe api-apike wong maksude nggih Kanjeng Nabi. Lai jawi orang langkai orang liwati apa imanuhum imane khawarij khana jiruhum ing pira-pira tenggorokane wong khawarij yang rukuna padha lepas sapa kaum minat dini sanging agama kama yang ruku kaya oleh lepas apa asah mu apa anak panah minar romiyati sanging romiya sanging niku lho sing tiba ngelempar niku apa gendhe apa gendhe ono busur sing apa wis mbor fae nama lagi tuh mongko neng jiwa ketemu sira kabeh rum ing kaum faktuluh mongko merangi sira kabeh ing kaum fa inna fi qatlihi mongko sak temene ing dalem merangi kaum ajron ana ganjaran liman maring wong kota lahum kang merangi sapa man rum ing kaum yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ele aksi ono Quran biasa Quran ali mon oh game pertama. Haddatsana Muhammad bin Sani, haddatsana Abdullah qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim anabi salama wa atau bin Yasar annahuma ataya basa'il al-khutbi fasa'alahu anil haruriyah saking kelompok haruriyah niku kelompok satu tempat sing tinggu perang di zaman Sidina Ali. Asami tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la adri mal haruriyah sami'tu nabiyya qul yakhruju fi hadhihi ummah wa lam yakul minha kaumun sapa kaum takhtiruna kang ora kang iso nyepelekno maksude kang iso nganggep cilik sira kabeh salataku ma'a salatihim salatem dibanding mereka kalah akeh yaqra'unal qur'an padha maca sapa kaum alqur'ana ing qur'ana yujawi surang liwati apa qur'an khuluqahum ing pira-pira tenggorokane kaum awhana jirahum utawa nampa krongkongane kaum yang merukuna podo lepas sopa kaum nadin muruka samiklan lepase anak panah minar romi hati sangin busur bayang juru muka ningali sopa aromi wong sing mana ilah sami maring panai romi ilah nasli maring sing telengin sing nopo sing tajem ilah risofi nge sami mana pegangan sing kangge anak panah faya tamaro fil fukoh fukoh ini sang diure busur hal alikono tong gantung bira ono ing panah minat dami sangin gede apa sih ono koperkol ini kula rumana tenan iki ampun sampun salah pahamnya termasuk kula bolak-balik nerangaken niki kitab Bukhari termasuk Ashahul Kutub badha kitab billah Azza wa Jalla kitab Bukhari nomor kali kitab Muslim. Jadi yang disepakati ulama setelah kitab buah oleh ahli sunnah oleh ulama seluruh dunia kitab sing sohan Bukhari kalian apa? Muslim. Ya, Bukhari niku rata-rata dicetak 4 jilid nak Muslim kali jilid. Ini sing badhe kula terangaken masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi napa? Agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij niku saleh, saleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat kok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong dina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir kok dhek niku saleh. Saleh ibadah wajib, saleh ibadah napa? Sunat. Tapi jare Kanjeng Nabi saleh sing model ngene wajib diperangi. Mana ngeron kiai saleh nemen-nemen niku malah salah. Karena apa ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi napa? Agama. Sampeyan tak critani. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah dinten Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risi. Roh Ali ya risi. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risi, dari wong soleh pemimpin kok pegane perang rasane. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali dibanding napa? Muawiyah. Kene darane Ali ya gendho, darane Muawiyah ngene apa? Gendho. Darane Ali ya kafir, darane Muawiyah kafir. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Amaya. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sorry, deres Quran, poso, tahajud. Enggak pernah salah. Tapi kaji Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni, Ali dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sa'use iko matil hujah, sa'use mendapat penjelas. Iya, ampun nganti salah paham. Sampai salah paham, rokok tenang. Benar nih malam. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong nopo soleh. Kalau ingin ngaji teng Bojonegoro, kalau angger setu akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Di dalu ke kalau terangkan masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten tentang Bojonegoro, tentang Merigi, tentang Putih-Putih, kalau contoh. Misalnya tentang perempuan, perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe karena katut napa wedoan. Pejabat lali tugas kewajibannya katut napa wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis, semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa. Tapi yang dia tidak menyadari, kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim. Dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kalau Mustafa soleh, bojo mau sitok, rangarah wani nambah. Anak mau loro. Artinya mau Mustafa ini soleh, mau ngelahirin wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Neng dalan-dalan rabi, ini dalan-dalan di anak. Lewat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Ben nek soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngait non agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolem mesti cepet. Jajal wong dolem titok nyelingkuhi wong pira. Paham? Hasil selingkuhan di anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah di anak, hasil perkosaan di anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat di anak loro ora iso ngek mangan. Paham? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena dagem fitnah, dagem masalah, toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedoli. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu adoh duwe adoh macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing soleh kuwere. Sing dolim yo karyawan wateh. Bisa gawe kelompok niklap, kelompok macam-macam klabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing soleh kuwere. Kok gawe kelompok, ngguri piye awake dhewe mengkat mengki. Paham? Sehingga kesalehan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengin jabat, akhirnya dadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam blesek ketua RTW ra payu. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas, sing di otoritas dolim kah? Kabeh akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal, sing soleh blesek wong RTW ra payu. Delik ning gunung wis wae wong, gasak dene moh ora pusing. Nah, kesalehan khawarij itu nanti punya akibat demikian, andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan ning Ali, orang itu harus kamu lawan, bahaya bagi agama. Kelompok kesalehan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalehan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarij. Pulau ini berkali-kali istikharah. Kenapa seorang rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati resmi bi sharihil alfaz ya dalam teori usul fikih kalau sharih itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafaznya napa eksplisit napa sharih. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tam ya doyan mangan. Wa yamshuna fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wa yamshuna fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Ulonu berkali-kali ngaji teng sarang, padahal sarang daerah basis pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal wae ning dalan-dalan, sing wae wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi baik, itu akan bahaya bagi agama. Ya, akan bahaya bagi. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu barokah pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fatarana sanapa alih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitratallah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawa wa khallawul bi'a wa karomat iqbal. Allah sangat menganjurkan yang namanya bi' transaksi. Itu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan itikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, kados salat, sujud. Nomor dua muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu ya gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang koyo wali-wali Abdal, sing penting seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng sarang wani matur, nak ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muruk aku sing aran rapati ngalih, mesti rapati ngalih. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mabum lho. Wayam sunah fil asfak ayate napa? Sore. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sore itu tidak bisa. Kalau mabum mungkin yang mabum salah, tapi kalau sore tidak bisa. Wayam sunah napa? Sampai tak cerita nih. Kaji Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat nanti ketika ditanya jawab kasbur rojul biyadi. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab kol amalur rojuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kue kerja nganggu awakmu dhewe. Nomor loro semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti ana ben mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya. Kados teng kita mu'in wahab. Angger muni kita bulbek. Itu maknanya kita transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirkah, ada salam, ada apa. Karena bek itu artinya apa? Transaksi. Jadi B buat jual beli faktor, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul ma'amalat dimulai kitabul B. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirkah, ada kirot, ada macam-macam. Nah ini B itu makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum, karena di situ pola sosial sehat. Yaitu orang mendapat sesuatu, orang lewat garong, orang lewat gendor, orang lewat nyopet. Lah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya ngeten. Keliru nek kharit. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara sihat, yaitu agama. Nah ngono agama iku loro, agama sing ibadah mahdha kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, puasa ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama, termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama, kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dekne itikaf ning masjid. Ana wong mara pasar, wong kok kedonyan akhirate kapan? Paham? Ana wong waji istighosan, kok ana wong transaksi ning gone alun-alun, oleh ibadah kapan men mergawe rina wong ikedo gedung. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama, bahaya napa? Bagi agama. Lah wong kuwi arep dari Nabi kon merangi karena bahaya yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah mah. Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat sing badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten cantom gagah nggawa cangkul, nggawa ben kebon kurma apa napa. Kita serang arah marang kebon padi ora ana pari. Terus jare sahabat-sahabat sing niku ya cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat sing seneng ngaji, seneng salat-salat. Hala yakunu jaladuhu fillah. Wah, caiku akan lebih baik nak gagae digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amir ngurusi dunyo. Dari Nabi, hala takulu kadale. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Lah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Mungkin aku darani kiai paling sukses ya aku. Mergo ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasakake kalah wong ora seneng ngaji men kedonyan wae. Lah anak kula kan mboten. Misale sing seneng ngaji ya apik wong ngaji. Sing ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing saiki macul ning sawah ya apik wong kerja. Jadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Paham. Lah salahe kiai darani sing apik sing melok kelompok edine dihosa sehingga darani ono kiai mulang rono sing ngaji malah do kedonya ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwe akeh dibanding sing ngaji. Paham. Dia cara berpikir salah maka dia merasa kalah terus. Perempal perempal wis ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia sing dibelo-belo Kanjeng Nabi, dibelo Kanjeng Nabi nyalah. Nyalahno. Ompor aloro depan. Lah anak kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji, kula biasa ora takut-takut kersawa ke dia. Ya apik, wae tak apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis, semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur, diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah, dari Kanjeng Nabi, akhirnya corok sahabat terpelajar sudah tahu. Nah, ngono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan kok iki iki model ngono kan aman. Ngono Kanjeng Nabi yang ngrasakake sukses. Sing bareng beliau ning masjid ya nderekno Nabi. Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah ya nderekno Nabi iku ya ajarane. Malah nabine menangan to. Sing ning sawah ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning pasar ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir ya nglakoni ajaran Nabi. Lho sing ajaran Nabi kan jiwite wong iku ra ajaran. Nek mergawene tetep ajaranane Nabi lho ojo campur aduk. Lho nek bedane ro, iku ra ajaranane Nabi. Nabi kan Nabi wong apik ro ya kerjane to, nakale kowe mbok ora ro ya. Paham ge niki sing. Lho umpama kebenaran nuruti khawarij iku kebenaran mu anane ning nggon ngaji, nggon istighosahan, nggon met. Sebab itu Quran itu hampir berapa persen, meh 50% lebih cerita mu'amalat. Karena mu'amalat ya bagian dari malah dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Faham? Niki penting kula aturaken. Mergo sakniki niku kathah nganggo ukuran kesalian sing ideal. Nggih, nganggo ukuran kesalian sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong soleh kok diukur ideal, kira-kira waras santen pun senten. Lan kula ora ngarah dadi wong soleh teman-teman, pun sumpah lho mbek pangeran. Ya soleh sing ngarah teman-teman nek, tapi sing nduwe swarga langsung maksudnya sing paham. Ya kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis ya sunah Nabi. Tapi sunah Nabi ora poso Senin Kamis tok, Nabi juga sering nunjukno ora poso Senin Kamis yo nunjukno ora wajib. Nak ngono poso Senin Kamis ya sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku ya sunah Nabi. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama nglakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham nggih? Loh, ulama iku duwe kelebihan ngoten, dene duwe. Dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, yo niru nglakoni, ne yo niru ning ninggal. Lho kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama. Sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama Kanjeng Nabi duha terus, Kanjeng Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktune wong Islam. Nglakoni sunnah. Lho Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajud sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih kae 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Barasar salat kriminal cara peke. Nak qobliyah maghrib ora pati muakadah. Lan nglakoni terus kok bodho aja nek sunat. Tapi kok tersangka. Dadi nek aku salat qobliyah maghrib kesane ora rong ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muakadah. Terus antaranya maghrib ke isya, Nabi sholat ngenteni isya, disebut sholat awwabi. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi ngelakoni terus pasti dikira wajib. Mana kalau ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, saya melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungan milih yang gampang. Itu soalnya aku diperhitungan, jadi milih yang apa? Singkat. Paham ya? Ojo kaya kancaku lo latihan ngiyai khutbah Idul Fitri ya engke. Wong khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka'an nama soma dahron apa? Kulah. Pokoknya sampai anak poso Ramadan terus poso 6 dino sanging Syawal pun podo karek poso setahun terus nerang no fadilai bareng tamune tanggal telu tanggal papat dosoan do poso kiai ini mongan mangan rokaro dito mati. Monggo-monggo didhar kula poso anut jenengan malah dinan ra poso. ora gado mbah. Niku pas awal akhir sowan kula mbah. Wah, nyoro Gus nyai nak semangat jerit. Bener jenengan ra tau ngomong sunat-sunat. Dadi nak lakoni ra ketara. Kowe nyai ajaran engkek. Boes menengah. Susah Idul Fitri khutbah bar waktu Ramadan wis ape, kira-kira gelem po. Masa muga-muga dosane disepuro lebar to apa jane lara sawal. Malah disomasi akhire to. Wah ra gak Pak sampean ngasih ngajar malah gak nglakoni. Wah, rumah bae. Paham. Jadi kesalehan-kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya, akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 1 no Quran. Terus gerak Quran bar maghrib misalnya. Wa namna wangis gak mbok urusi. Bojo njuk tulung ora mbok urusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 1 si anak loro si anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa aqsinu innallaha yuhibbul muqsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulane Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluar dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ra iso ngongkon sing iso nranu ulama. Sudah kekakuati. Fadoro babiyatihi hadza. Niku tegese riwayat fadoro babiyatihi hadza alal mushaf. Mushafe dibuku iki Sayyidina Ali. Lha iya Quran sing kok waca iku ngongkon kowe nulung wae. Lho iya kan lucu toh, misalnya sampean ndherek Quran anak-anak menangis. Perkara njuk susu mbok opo. Terus kowe mau nulung karena nomor 1 ana Quran, nomor 2 ana anak. Lah wong saleh model waris ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak iya jek ndherek Quran, mergo kowe nulung anak ya perintahe Quran. Ngapiki bojo ya atas nama perintahe. Toh kamu ndak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak, memerintah Allah wa asinu inna wa yuhibbul. Misalnya kalau dari Quran, ada tamu, misalnya Mustafa atau Rukin, Assalamualaikum, Gus Tuhan, lu aku mau kiri ke Rukin, ya ngakoni Quran, dari Quran, kan sakit, pikir, itu kan, paham. Orang kok, kalau tetap dari Quran, gua ada no Rukin, makhluk nomor biru, lah kesalahannya kuarin, nguniku, paham, you know? Paham, ya? Bahaya kesalahan model ngono, apa? Mulanya Abdul Qasim Al-Junaidi, termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wes tak urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne wis ditakoki. Kurung-kurung harus jadikan poso terus, tapi jebule nek wonten tamu nggih mangan. Lah aku mangan batur tamu, gajare ora kalah mbek nerus napa? Poso. Dadi santet e lapak sing ngono kene. Paham. Tapi perasaane dekne tetep poso karena batalnya poso ora krana nuruti nafsu, krana hormat. Pertamune mulai dia tetep biasa iki si terus napa kan. Ora kadung batal rokokan terus. Wis kadung gak poso, menisan rokokan terus kok ora ngono maksud. Ya sekadar pas. Paham kan? Lho kok ya. Oh, kuwi. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaik. Di misalnya kayak dres Quran tiga gua anak berurusi ya kebaikan. Lalu ketika Nabi, kue nak sholat jadi imam, sing cepet. Perhitungan Nabi, fa inna fihim adzoifa wadal hajar. Wa kana Rasulullah idza shalla fasami abuka asofi khaffafa sholat. Lan kanjeng Nabi kan ada di salat dadi imam sing cepet. Iku ning gurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenti. Kiai wong nganggur ra PNS. Salate suwi lah ra masalah, ora ana dirantik jadwal. Ora duwe napa? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing duwe anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmum kuwe duwe anak cilik ning omah mesti salate kesusu nang ngurusi anak. Kiai ini nganggur anake dipatrano mboke. Ndak bisa kamu sepihak begitu jare Nabi, ndak boleh. Sholat kudu standar dengan mempertimbangkan wadzal hajat. Dan Nabi ketika sholat kok ngucap cilik nangis. Dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah itu khaffafa sholata. Nabi mempercepat sholat. Jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak. Gak bisa kamu katakan, berarti Nabi ngalahno sholat di sini cacile. Lu perintah sholat ngoniku, ya perintah Allah. Saya ingin rumah cacile, ya perintah Allah. Berarti Nabi tidak ada masalah ketika sholat ya tadi fi amrillah, ketika sekarang ngurus cacile juga fi amrillah. Jika agama selalu menang. Terus kiai kok ngulon malah ngerasa menang terus. Gus gak ngerasa ngaji kok ngerasa menang. Lu seneng pasar itu ya tak anggap ngelakoni sunnatullah. Seneng terminal ya tak anggap ngelakoni perintah Allah. Jadi karena jadi supir ya tak anggap ngelakoni perintah. Karena itu sedang dalam tolabul halal. Kalau nu gak ada kenangan kalian bapak, bapak nu termasuk kiai teng Rembang karisma, wong apal Quran dihormati. Itu paling seneng nu marung. Bapak, bapak yang dalam mau sarapan teng omah, geng kok nak teng dalam tetap marung. Bapak di doa mau, nak langsung marung sih. Nanti pun rata apa? Pak, jadi anu kok seneng marung? Kok alasannya nopo? Wong nggak ngerti kan? Bapak Gainur Salim jadi misteri kenapa apa seneng marung? Itu cerita. Dan beliau cerita sambil berkaca-kaca. Terutama di warung-warung sing orangnya itu lemah, dikasih roda-roda lemah atau apa. Cerita bapak. Nah ono rondo ayu gawe warung. Dan dia tidak pezina, tidak menjual apa? Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap sing namanya zina. Uang nganti buka warung, artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tolak bulkan. Halo. Jadi setiap wong sing buka toko, buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat. Karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan nur. Dan itu sangat menolong agama, ini sangat menolong. Jadi sing ibadah ora sing tahajud tok. Wong sing jaga warung, nunggoni warunge, nunggoni tokone ya ibadah. Karena iku artine melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara sing kotor. Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama mau loro tok lek fi'lul wajib koyo salat, nomor 2 tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham nggih? Ya lewat ternak jarum barang cara kayak kuat itu terus cara rugen kayak piring Jepang. Mereka orang nilai piring Jepang ini nilai perlawanan terhadap orang gelem nyopet. Paham? Rai-rai potongan nyopet nak wes terus mergawe atau rasidu nyopet lah. Lanang uno mergawe dianggap perlawanan songkok tabiat buruk kayak nyopet maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulanya kudu buat organ. Orang kok malah kiai fatwa kiai marung buat murua. Ibu cara bapak wah mak, wah paling gak berkenan. Nono wah wengkar banget. Wong anak kulo ni pun kulo cerita bolak balik teng mriki. Anak kulo cara teng desa kulo termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira rapat itu ya. Tapi tetak jajan negeri saya tak sanggup nih tak jajan. Kat kulo nanti protes. Wong buatan dipangan kok dituku rak israf. Ya ora ya malah arah tuku malah esrok. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal. Dan tolabul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet dan dia juga bunuh mental toma. Nomor 2, wong disedekahi langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat karena kesannya lewat napa? Transaksi. Daripada disedekai langsung sewu, terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bujuk kula. Lho napa mboten isrof? Nak anak kura blonjo malah isrof. Isrof itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lho nggih ke isrof, misalnya kados kula, sak kire-kirene kula. Wong kula termasuk dianggap wong alim kaliber, iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000, 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ana. Justru saya isrof ketika uang 1.000 ndak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepaskan aku jek nyimpen duit 50.000. Cara pengeran berlebihan aku nyimpen duit napa? 50.000. Lah ini ki orang-orang enggak memahami rumang sane isrof kowe jajan 2.000 kowe isrof. Nah cara pengeran malian. Kowe sing kaya raya kok duit mbok dakok toples mbok dakok kotak ora mbok tokno sing isrof. Mulane nggone Qurane hadis sing dikritik isrof malah dari segi ikhtikar dan kan nyimpen. Lah iya, kayak kula kan mesti didik 100.000, 50.000. Tak lepas 2.000, anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung. Untuk duit 2.000 sangat berarti. Sementara duit 100.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh kok isrof. Mergo aku beras yo duwe, gula yo duwe, pokoke ora kere lah. Mestinya saya takut isrof justru kalau saya ndak nglepas uang itu, paham gitu. Saya ini malah istrof kalau tidak ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas nguntung, no, wong sing sangat lem. Paham dulu, goblok yang dimareni, paham? Gimana? Tapi selama ini kita orang ngajari anak wali, tuku jajan kok es. Lebah paham, sing kecelok kiai nyimpen duit akeh, aku sing istrof, paham? Mulanya agar ajaran Nabi mesti tentang tasarruf. Mergokan dunyi, penuh masalah. Paham? Jadi sing isra ora ngetokno dhuwit 2000 justru nek mbok simpen ngono apa? Isra. Mergo dipusimen kake anu ora mbok butuhno kok mbok usim. Saiki kowe butuh gak dhuwit 2000. Sak kira-kira ini kok rugen mesti ra butuh. 2000 sewu. Artinya kalau dilepas ndak punya akibat apa-apa. Sudah tidak punya akibat apa, akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara bawa simpen gak di akibat juga orang ewu. Kenyimpen orang juta oleh janda akibat juga. Nah orang ewu kan rano guna nih tuh. Bawa simpen rano guna. Ini bawa lepas man. Berarti saat disimpen itu sing jenenge isrom. Mulanya ini koran yang sering dikritik masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham ya? Mereka yang sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe klambi 20 pasang. Terus ngekeki wong lo kere loro, jare bojom, "Pak Isrof kok mbok kei loro. Lho kowe di 10 kowe Isrof. Justru mbok kalongi loro, kok malah ra Isrof." Paham? Kok malah ngekeki loro e diarani Isrof. Utek nek elek iku cara berpikir ya elek. Paham? Jadi berpikir wala tusrifu itu yang kena hitam itu saya, kita. Dengan tidak ingin ke, ya tetap jajan. Catat-catat. Ya akhirnya anak-anak itu faham. Oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Faham ya. Terus tinggi ben sampean ngerti. Kesalahan model khawar itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawar kudu diperang. Dal zaman Sayyidina Ali lan iki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI, Darul Islam wa Tauhid. Niku dulu kan difonis NU bukot. Paham ya, sebagai rian DITI difonis NU apa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, ra dibrontong pemberontak. Dadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, pakle kula sing rian derekno nggih Mahfruz dadi pasukan apa sih? Facebook. Ora crito kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merang. Wes tak buru-buru ning jero alas jeble pas maca ya. Foto wong kon nembak wong sing maca apa? Yasin. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? DIT. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak-anaknya jadi bueno, bojone kelangkengan jadi beno. Mergo dene alasane lagi mau cokor. Jadi si tidak ini Quran, leyo Quran timbok ojo. Iku ngongkon kue ngurus anak. Quran itu serai so ngomong si so ngomong saya kira aku hati ulama sing mari si kaji nabi. Nanti aku hati si tinalin rango. Faham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama. Anak kowe dadi kiai legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal qul. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fatarana nasali. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lidinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fatarana sanapa alaih. La tabdila li khal gila, itu disebut Quran dalikat dinul wajib. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba itu harus bajingan. Uang bandar narkoba itu bajingan atau bajingan? Bajingan. Lalu aku pengen sabu-sabu transaksi. Orang kok saling garong kok. Padahal antar bandar. Lalu aku pengen untuk narkoba itu lewat apa? Kok orang lewat saling garong, yang pegawainya itu garong. Padahal duitnya kok garongan. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Jebule dhe tiga sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing tuku transaksi tuku narkoba kok duwe garong gak. Nah ya lucu itu. Mulane wong kok dhek ambek kelompoke dhewe ra dhek tiga keliru, wis tiga dhek tiga. Dene garong langsung kumpul. Mumpung-mumpung garong duwe sik kok lagi tuku transaksi. Kalau balik ini balik. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi, ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, ya itu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulanya ketika kanjeng Nabi darani agama itu apa Nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gowo kayu mbok dol ning pasar mbok nafakon anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wadu ahfi kharamin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojo ini ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh ra prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya ke ya soal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan bojo dijak ra gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wong Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham jare iku melanggar hak asasi manusia. Repot. Goblok ketemu goblok. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli iku artine perlawanan prostitusi. Kok wong larang nak wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikeki wis ora kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agak. Mulai kali bojo ora gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkalane bahaya tenan. Paham nggih? Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau pewaris belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Mau sekuler wajib roh orang. Oh, ini rapatir roh. Tidak tinggal jiru ibadah bareng rapatir roh. Lama tu kadang ngomong yuk ngurungok no intelektual Islam kiai ngurungok no omongan dia mengapa? Sekuler. Santri goblok rasa nerang no. Apa tu dia? Oh, menastagfirullah ora ro karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ro maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa Nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfar? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Kan kulon mulai teng Yogyo nganti sakniki anggere esuk teng pasar. Mas tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan, gue udah takut. Gus ulama kok neng pasar, aneh dan mereka biasa kiai pegawai nak darah neng pasar muruah, napa? Sesuai kalau mereng, ya aneh gue. Kok sakit, wong goblok nyal wong alim, ya aneh. What is? Sa aneh gue ngalim di pasar aneh gue, wong goblok nyal apa? Gue ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artine bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Ditakoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis menenge menira robar to malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wis wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mrene. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus umur. Nah aku itu orang ngalim membe aku level ya enak, orang tak arani aneh. Jadi orang ngalim ngelorai orang ngalim. Aku itu yang aku bodoh jadi ini ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kue. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah murah. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahannya melaku-melaku ini pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafad-lafad yang terjemahannya gak jelas. Ngelafadnya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas. Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdho kayak sholat dan ibadah mu'amalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari Kanjeng Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagae ngono digo itikaf ora digo golek donya. Jare Nabi, hala taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga ah. Nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning narukan yo menang, ning biduan yo menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangdem-cangdem yo sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Supir taksi sing ngalor gitu yo sedang beragama. Karena Nabi Dawo tolakul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far. Lah kenapa wong khawarij orang ngene iku? Wong khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhah tok. Makane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling welek bener. Wong soleh tapi difonis wae. Welek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti bener-bener mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti bener-bener mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu inna wa yusbul muhsinin. Fala katakamal aqba wa ma adrokamal aqba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka ana bu. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaro suwit amu asaroti masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah ya kera terima 10 tapi sitina apa? Miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang khawarij? Hanya karena ngelakoni ibadah mah? Makanya Sayyidina Ali terus duka, Quran di waktu khawarij dijual lo. Quran ini wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lek yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasinmu. Paham ge? Mulane sakniki niku nggih, kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten apa-apa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis, bocah kok ora melok darusan celek. Bocah ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mono istighosahan, yo lamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho. Paham yo ulamae lho kula bolak-balik. Nek kowe ra ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ge? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunah. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak ter apa sentralisasi di sini. Di situ bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lalu sering berwonten, wong tenggan kulo sama ngadil kena era kena. Kulo nuak kiai, wonten pondok ini biar teraweh telung kulo dino, gitu kulo mesti rata teraweh pisan pintu. Gitu buatan lu nggak, gitu tengok mah, gitu wong gerong, gitu buatan dulu ini buatan gitu. Ya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak teraweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra trawe tau wis isin dhewe, tapi ra usah mbok cap napa. Eleh, jangan sampai ada kriteria baru tonggo sing ra trawe mbok vonis fasik. Tau mereka nglakoni salat fardu. Kecuali nek sing ditinggal subuh ta isa oke kamu vonis fasik. Sing ditinggal timo trawe kok mbok vonis fasik. Iku Nabi karo sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat lho kowe. Kowe ora traweh ora keramat bar. Iku lagi biasa, tapi kula ikhlas arnya ya, ndak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi napa agama. Nggo nunjukno nak sunah tetep napa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Naruan. Salat tahiyat masjid iku nek ditut. Enggak akeh orane ning Bang Boten. Nggih kase kono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat tahiyat masjid. Ya tak kuyur cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Yang kowe sok dina-dina ning ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Sahian apa? Kalau ini bisa ngenang hadisnya Aisyah. Jadi Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal. Tapi nak takut jaga berdu, ngamal itu ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarit. Ojo sampai kita jadi kaum apa? Khawarit. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergoboso asura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergoboso raposo. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak ngelakoni sun. Lupa apa kiai saya Indonesia disini-disini terkenal poso Rejep, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wakil lho kiai yang gagal. Sekali orang diciri kiai lah. Berhubung ada kiai yang dua belah kerang lakoni, akhirnya tidak apa-apa. Jadi kiai yang saya tidak eksis barokah, kupiah lah. Lho enggak. Umpama jadi tradisi, tiap kiai duisnya mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kiai kiai ke orang. Kiai apa yang paham ya? Berhubung ada yang dinyali tetap raposo. Butuh nyali loh, maksudnya ninggal poso ya butuh nyali. Ngawur. Lah orang butuh nyali ya, kata setengah kulon itu taswa asyura, wong awam, wong maling rara. Kamarnya mau Fatihah, raiso ya poso. Iya gitu. Ini kaya ini nang orang apa? Butuh nyali, no? Loh kalau mau poso kuat, kalau orang potongan kaya seneng mangan. Cuma nak raposo aja terus kedung sangan, rong piring tek. Sauri piripi ana kae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lah ya ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan ra idonyo, dadi aman. Oh, coba raposo ya mau bener Abdul Qasim Al Junaidi nak ana tamu dekne raposo iku. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war-war-war. Kadung kok. Oh, selamanya arah. Paham ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bapak benar. Iku ya rohum siroro khalqillah. Jadi Ibn Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini simpul kalau terangkan. Waqala innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumah ada masalah paham ini. Ini kita tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafat sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungokno tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, mulane mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadul lah, anak ngaji rago kitab, cek tawadul kulo. Kulo bawa kitab, artinya tawadul. Karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat, sing sokiha ila rasul. Lana rago kitab, tak percaya baik pendapat dewi. Mak ngomong sopan era karuan, jebule ngomong baik pendapat dewi. Agama ini bahaya tapi. Agama Islam, baik kajing Nabi Muhammad. Jadi nak ngomong no Islam, ya berdasar hadisnya Nabi. Coba berdasar pendapat dewi. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten, ini sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali mbek Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am midan fa jazaa'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinan yang Khawarij Ali yo finar solidan fiha, Muawiyah yo finar solidan fiha. Merebu ayat wama yang betul. Mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh orang mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat itu piye wae dhisik iku digo meritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Abuk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampeyan kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni umum, ben umum pun neraka. Tapi sing dawa iku pangeran. Dadi cetakna artine mbak aku. Lah maksude pangeran piye? Wah, pokoke apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau materi mukmin nek neraka selawase. Lah tapi pangeran ayat sak Quran to mulo jos ora ayat iku tok. Lah semari kowe mari bingung mergo sing maca sak ayat. Lah aku maca aku 30 jos. Lah pangeran yo ngendikan mung kok wong sing tobat yo tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Wah, tinggal Tuhan terlak. Tinggal melakukan pasal berapa? Lepasnya dulu, sering jawab. Bila pangeran misalnya kaji nabi sering jawab. Misalnya waman saroko, waman zana, finar. Wong sing zina, sing maling, mlebu neraka. Tapi nabi kadang jawab, mangkau lele lewa, gak kolal. Dan misalnya kita diakin, mah bingung. Lah sing zina, ya sing kolal, lele lewa, apa sing? Paham ya? Sing zina, ya sing kolal. Lah cara mereka bereskin, menggulik pasal. Tinggal pasal mana yang dipakai? Lana pasal sindiko mangkau lele lewa, gak kolal jana, ya wain zana, wain. Karena pasal sini tinggu, lah ini zani kinasi bawa mukmin, malah seriku tarik kinasi bawa ngerokok sam. Nah ngerti kok iya, lah iya artinya yang mana. Lah terus iya ke sebuah mebi. Nah, terus iya, kan wain ke usin ngomong pengeran, tak ada pengeran. Nah caranya iya, berarti kira pati para pengeran, cara hubungan dengan pengeran ini roh, apa yang nebak kersane pengeran. Kue caranya hubungan dengan pengeran ini roh, apa yang nebak kersane pengeran. Wong aku sing ngrasakno carane hubungan ra ben nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti wahabi, dalam hal ini. Kula nu ora pati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe muni la ilaha illallah dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong protes. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan? Fonis sirik itu tetap alal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhoro lata uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang difonis sirik sementara sing dilapatno kalimat tau tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid. Kok dilakoni sirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat ala kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna isrop tadi. Saiki isrop ku kitope ning sapa? Kowe ndek toko, ana cah cilik blojo entek 10.000, jare kowe seneng. Jare mbok is. Yo karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri mlarat nggo gula 5 kilo. Jare kiyaine lho mo, jare kok bengok-bengok. Waduh. Tak antek donyaku mbok ketuan kiyaimu. Lho kula dadi kiyai jujur. Kula dewe anggere disowani santri pelarat nggawa kake ta apa. Jongke ku yo lho tapi keliru. Lah ora kiyaine seneng ae sowani gula 5 kilo. Takono mbok e bengok. Wong kake ya. Wis rapi yo kan. Berarti cara mbok e 5 kilo ku is. Lagi ini nampo ya istri penggulau sake untuk manggil tompo meneh ya waduh. Lihat aku ada santri gula, aku nak pesawat gula pusing. Perkara ini kerso tau orang, perkara ini gula terkenal, styling. Nah, nak main sedako, sedako. Nah, ini kiai ini kadang-kadang kiai, tapi aku cepet som. Ya, aku giling-giling, kan yang kiai itu apa ya. Nah, orang belas sawangannya kok santri orang kiai. Tapi nak keseringan sawangannya kiai ini orang agomo. Salah lagi ini orang apa? Agung. Ya, yuk nomba nomor orang mikir asal usulnya. Pak. Pokoknya kalau ini tidak tiru kaji nabi. Kaji nabi nak nompo uang goni malah sing cinta. Saya kira anak orang mana ini proposal itu. Tapi aku juga langsung teh. Ben orang ruh. Orang ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulanya nabi besolat. Eling uang goni mana ngomong. Balik nih mulai. Padahal lu sampai takbir. Kalau ada uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi, kita oleh agak-agak. Mari nopo. Israf. Mari napa? Israf. Lah tiang-tiang khawarij cara berpikir ngoten. Karena dia meyakini sorikul ayat wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan dan Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap finar kabeh. Dene gak sadar monis wong mukmin finar itu bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir nekne tenan, nak sing ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ora tepak sing nuduh kafir. Pilihane mung iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikat. Nak ora tepak aku kena fadul qadha. Kalau pilihan mung iku tok. Paham ya? Mulane kula nak nuduh roken wong ora jelas iku ora ono pisape. Lah ora ono apa? Ora ono pisape. Enggak Mustafa yang biaya ya, orang Islam, maka kita orang-orang kisah apa paham ya, kesalian-kesaliannya keluar itu bahaya sekali karena intol laku ila ayatin nazalat fil kufar fa ja'alu wa alalmu lana wa mayaktul mu'mina muta'amidan berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal, enggak gam yo kriminal lho. Lah perang di negara Islam mesti saling bunuh ya, Mbak Wong. Perang di Irak misalnya Kurdi, Mbak. Kelompok Saddam ya pada Islam. Misalnya orang termasuk golonganku, Wong sing ngelam, apa ngeneng Wong Mokmen telung dino. Kiai neng nengnya tahunan. Orang terima telung di. Paham ya? Mau tamar itu neng nengan. Mungkin aku dino untuk SMS ke arena, Mbak. Mau tamar. Mulai doakan sampai apa sih aku kena. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Setunggal guru kula, setunggal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus doakno pangestune cap ya muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah ini kita sampaikan kopi ya, terutama anak-anak yang sering apa ya belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampaikan kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar baca aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar. Wong yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa mayatul mukmina mutamidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong nabi nanti guyu ngakak-ngakak. Ditakoki sahabat, ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria? Aku iku kudu guyu ber rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jare jagungan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misale kayak contoh yang nyata Wahsy mbek Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane mau pi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musaylamah al-Kadzab. Ganjarané ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy mbek Hamzah sampeyan yang ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy mbek Hamzah wae ora iso mlebu wa mayatul mukmina muta'amidan fajazahu jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten lho. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakme ora golek pasal ora tuan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal sak HP. Luwih napa gur? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ndene pasal wae. Napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya gue pun nak memahami Quran. Iku ya sadar. Wong ning kepolisian ya ngono, mumune ulama ro pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayatul mukmina mutamidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina sudah mlebu pasal mantaba gitu. Lah saiki misale wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran apa baik. Lah tapi pangeran kan gak polisi toh, masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih. Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawarit, nggih, engko dadi napa? Mana sing enak nganggo bentuk masdar ngendikani ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar bentuk kata kerja kata sifat misalnya ngeten ditakoki Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye ya soal zina iku dosa zina kan ancaman neraka berarti wong iku alin neraka ora muni wong iku kok zina kan ancaman neraka lha nek wong iku piye Gus lha wong iku ora zina tok dene ya kala lalai luwih barang repot kok ngukum piye. Nah, ini kombinasi manjana difonis neraka tapi mangkola lail wa dakolal dan nalah sing sira kola lail lail apa. Nah, malaikat agak diajari pengiran yang pusing dong ngukumi lah. Orang yang sama punya status B. Pokoke padha ke wong iku. Sing tahlilan iku sing sira repot. Ya motor lail wa tahlilan. Ya biasa tahlilan wong iku nak tahlilan yang muni lail lail. Bari kuwi gedak-gedak nene kelapa repot dong. Jepen kau nuter serah pengen. Melainkan dari kitab-kitab disek wa mayamut walam yatub minzam fihi wa amruhu mufawadun. Wong mati orang yang sembah kau nuter. Faham ini ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa ben. Benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah pe mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dhewe pangeran kok sing nerapno kuwe sing nerapno sing gawe sing dawuh ben kono pamrih rasa melok kalon mlane kaya aku mek rugen ngeten iki terserah pangeran kaya rugen iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok paham ge yo karep pangeran kok takonno Gusti kula kena pasal opo misale wong-wong nganggur rak sering sowan kiai kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham. Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai nek GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah anggo terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa rasulan ya wa yusabbihu ka wa yuhamidu ka yukabbiru ka wa yakulu Allahu akbar wa rasulan ya wa yu'allimuna tasbiha wa tahmidika wa tahmidat wa tasbihah fa anta ya wa subhanaka wa humma wa bihamdi adada khuliqa wa rida nafsika wa zinata arushika wa midata kalimati fa anta ya wa lakal hamdun samawati wa bilkul ardi wa milu masita min syaibat lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardo ya Allah ya haqqu ya samad ardina bima minka ilaika wa bika ya Allah hatta nakuna mardina intak wa ma'sumina min intik wa mahkurin wa mutatarikina bi rahmatika wa ni'matika ya Allah hatta la naqa'a bi wadil halak ya Allah natuk ilayna innaka antat tawwab rahim Rabbu firli wa liwalidina wa lima syaikhina wa lima'alimina wa li dhawil hukuki alina wa liman ajra fiha ya Allah hadal khaira fiha isya'ah wa fiha isya'ah Rabbana adina fitriya hasanah wa lakarada hasanah wa lina adha benar Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim.